menjalankan seluruh aktivitas yang ini untuk menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah. Dan alhamdulillah kita termasuk yang memberikan nikmat kepada Allah untuk bisa mengawalinya dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Dan bahkan sebagian kita mungkin sudah mengawalinya dengan bangun lebih dulu, ada yang tahajud, ada yang berzikir. Semoga semua itu jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian yang terbaik kita. Dan sementara orang barangkali sedang sibuk dalam kemacetannya atau aktivitas dunia, ada hal yang ingin dikerjakan. Pertama, saya mohon maaf tadi tidak bisa menunaikan salat subuh di sini dengan Bapak Ibu semua. Tadi saya sudah bersiap berangkat ke Kuala Lumpur, driver kami istri yang melahirkan persis dari menjelang subuh, ya. Jadi dan mohon maaf juga digunakan oleh salah satu tim. Jadi saya jalan kaki sampai ke depan tadi, ya. Dan alhamdulillah dengan ikut dengan salah seorang saudara kita, jadi bisa berangkat. Kita putuskan sholat di jalan tadi supaya yang presiden kita itu pas gitu, ya, untuk selesai sholat justru. Jadi kita sama-sama sudah sholat dan disini berusaha terjadi. Alhamdulillah, semoga Allah berikan pahala kepada semuanya. Dan kita coba lanjutkan dengan kita kita untuk lebih fokus pada bahasan-bahasan yang kita akan kaji. Seperti pernah disampaikan di pertemuan sebelumnya dan juga seperti ada kopian yang mereka sudah dikopi dan dibagikan, termasuk subuh ini saya lihat sudah mulai dilipat. Itu masih asli sih, ya, masih bahasa Arab gitu. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, kajian kita dalam pembahasan bahasa Arab ini, kita akan coba menggunakan salah satu kitab yang telah juga kita bahas di pertemuan lalu, yaitu kitab Al-Khalid Al-Islamiyah karya Syekh Syed Sadiq, yang termasuk juga pengarang Fiqhus Sunnah, yang termasuk juga pengarang kitab-kitab yang cukup digunakan rujukan tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain termasuk di Timur Tengah, dan itu jadi kita juga standar dalam bahasa. Nah, ini kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah termasuk kitab kontemporer. Jadi maksud kontemporer itu ditulis di masa-masa kini dengan menggabungkan bahasan-bahasan yang didapati di kitab-kitab klasik, teori-teori dasar kita. Kemudian dihadirkan masalah-masalah kekinian untuk diambil dari penjelasan teori yang dulu dengan bahasa-bahasa yang mudah untuk dicerna. Jadi bahasanya tidak menggunakan bahasa yang lebar, yang luas, atau juga istilah-istilah yang sulit dipahami, tapi istilah-istilah yang sangat mudah dicerna dengan bahasa-bahasa yang sangat simpel. Karena itulah di beberapa universitas di Timur Tengah, ini buku sering ditetap pulang dan seringkali menjadi rujukan kurikulum di berbagai universitas. Kita akan lanjutkan bahasan kita setelah malam saya berikan pengantar. Sekarang di halaman 8, ya, di posisi paling kanan kalau ada kitab, ya. Okay. Dan ini yang paling menarik, ciri khas saya saat ini itu sebuah slide sebagai seorang pendeta. Juga sebagai ini, okay. Dibedakan ini memenangi. Jadi ada pendeta yang sifatnya hanya belajar, tapi juga ada pendidik yang secara akademisi diberikan bekal-bekal untuk mengajar. Arti dalam pengajarannya akan berbeda, ya, bukan berbeda isi, tapi biasanya berbeda pendekatan sistematis, ya, kemudahan-kemudahan, ada bahasa-bahasa, dan biasanya yang paling menarik, para akademisi itu kalau ingin menyampaikan sesuatu, umumnya itu akan membuat peta bahasa itu yang nanti diterjemahkan dalam bentuk bab-bab. Ini sesungguhnya sunnah-sunnah ulama dulu kalau Bapak Ibu kalian. Kalau Anda lihat misalnya, pertama kali yang membuat footnote pembahasan bab-bab itu ulama kita, saat Eropa belum tahu apa-apa. Ya silakan cek kitab-kitabnya, misalnya Imam Al-Bukhari sudah ada bab-bab di situ. Kemudian Imam Muslim lebih terperinci lagi. Syarah Kitab Berdari datang dari sini, malah sudah mencantumkan di situ kayak footnote-footnote dan tanda-tanda rumus-rumus. Kalau ditemukan ini ke sini. Kalau sekarang orang Eropa, Jerman mengambil dengan footnote bawah itu, angka 1, kedua indeks itu yang punya orang Islam awalnya. Orang Islam cuma dikembangkan oleh Barat menjadi teori seperti teori-teori yang ada sekarang dalam tulisan ilmu. Itu yang punyanya orang Islam. Nah, biasanya di universitas-universitas para pendidik ini menerapkan metode yang sama seperti ulama dulu menerapkan itu memudahkan bahasa. Itu yang sering saya terapkan karena kami di Libya itu salah satunya selain diberikan bekal untuk belajar, itu diberikan bekal untuk mendidik. Ya, jadi bagaimana merangkum pembahasan-pembahasan dari kitab-kitab digabungkan menjadi satu, dibuat dalam bentuk yang mudah dipahami. Nah, itu dibuat peta. Nah, peta ini salah satu yang dibuat oleh beliau. Di pembahasan tauhid itu kan kitabnya cukup banyak itu. Ya, antum kalau belajar dasar di Timur Tengah itu kalau tingkat SD, SMP itu pakai Fathul Baji ya. Ya, kami mengatakan di tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat dan sebagainya. Ini bagus sekali yang kita akan lihat. Inti dari buku ini itu ada di halaman ke-8. Misalnya begini ya. Mungkin mendapatkan di halaman ke-8. Jadi semua pembahasan tentang tauhid atau membaca di kitab mana itu tidak akan keluar dari poin di halaman ke-8 ini. Di poin-poin ini akan membahas itu saja. Dan ini yang harus diajar sekolah ya. Saya ajarkan agar sedikit cepat sekali sehingga mudah memahami aspek tauhid. Dan ini sebenarnya diajarkan oleh Nabi. Jadi jangan sampai membahas sesuatu yang terlampau rumah atau sendiri inti dari akidahnya itu tidak dipelajari. Membahas sesuatu yang lebar bahasanya, tapi kita nggak butuh itu tentang bahasa itu. Dan sesungguhnya yang sekarang dibutuhkan masalah-masalah kekinian yang harus kita sikapi. Dulu zaman Nabi nggak ada istilah begini, semua agama sama, ya? Menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Dulu nggak ada begitu. Yang ada pertanyaan-pertanyaan seputar di mana Allah, seperti apa keadaannya, itu sudah dijawab dulu dan sudah kita yakini. Yang sekarang harus diselesaikan itu masalah-masalah, maaf ya, maaf, beribadah bersama-sama. Ya, semua agama sama, toleransi yang seperti ini harus kita sikapi sudah. Yang teorinya dulu sudah ada, diingatkan oleh Nabi akan terjadi di masa yang akan datang, sekarang kita selesaikan. Dan itu lebih berbahaya, Pak. Orang liberal sekarang itu lebih berbahaya dibandingkan dengan orang musyrik dalam hati. Kalau musyrik dia bahaya bagi pribadi, tapi orang liberal bahaya bagi diri dan bahaya ke orang lain. Itu yang sangat penting kita lihat. Nah, inti bahasa akidah atau tauhid inti ajarannya ada di hadis riwayat Muslim. Saya turunkan itu dari ini. Nomor hadis yang ke-8. Kalau tidak memungkinkan punya sahih Muslim, antum cari Al-Arba'in An-Nawawi karya Imam An-Nawawi. Nomor hadis kedua, riwayatnya dari Umar bin Khattab. Perhatikan, sudah siap? Saya ulang ya. Dasar belajar tauhid itu petunjuk Nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya sangat sederhana. Dan ini sampai malaikat Jibril turun dari langit, datang menyamar menjadi seorang pelajar. Kemudian tiba-tiba datang kepada Rasulullah. Kata Umar bin Khattab, bainama nahnu julus 'inda Rasulillah, tatkala kami sedang duduk-duduk santai bersama Rasulullah. Perhatikan, duduk santai aja para sahabat Nabi yang dicari orang terbaik. Jadi kalau ada bainama julus, bainama dengan kata julus itu duduknya santai. Kalau cuma julus saja, itu mungkin bisa jadi duduk serius. Anda bisa bayangkan ya, sahabat-sahabat Nabi itu yang sudah terlampau dengan usia, bahkan sebagian dari sebut oleh Nabi masuk surga tanpa hisab, itu masya Allah duduk santai aja pak, yang santai-santai yang dicari Nabi antara lain. Karena mereka paham kalau kumpul dengan orang baik itu sekalipun canda santai, candanya akan ada kebaikan, lisannya akan baik, kilapunya akan baik. Di urusan yang sederhana saja dicari orang baik, apalagi yang serius. Nah, itu kalau kita bawa dalam tahapan kehidupan, seharusnya kita memaham yang mungkin tingkat ibadahnya tidak sejauh sahabat dan tidak sebaik mereka, kita harus lebih memperbaiki diri. Jangan sampai dalam hal yang serius pun kebanyakan canda yang tidak bermanfaat, gitu kan? Dalam urusan taklim pun kebanyakan ketawa yang tidak ada isinya. Apa tujuannya, gitu kan? Tidak tercapai. Nah, dalam poin-poin ini kemudian tidak bisa terapkan dalam kehidupan. Nah, sekarang perhatikan. Ibtara alaih ma'adulun, tiba-tiba datang seorang lelaki dan syadidu bayal bithiyani, yang pakaiannya putih bersih, syadidu sawad sya'ali, yang rambutnya itu hitam, rapi, mengkilat, tas kesisir ya. Sawad sya'ali itu ungkapan dalam bahasa Arab bukan cuma hitam, rapi ya. Jadi masya Allah dia datang dengan persiapan. Layu alaihi atau safari, tidak kelihatan bekas-bekas keringat. Ini menunjukkan kalau mau taklim fokus, bukan mampir. Ya mampir sana sini kemana? Ya kita sambil taklim aja lah, sambil taklim, kan? Nah karena antum fokusnya sambil nyampi, maka ilmunya pun yang ditangkap akan nyampi aja. Sekilas-sekilas itu. Ini istilah atau isyarat dari hadis Nabi, kalau ingin belajar serius, siapkan dengan baik. Bukan cuma untuk kita, Pak. Bukan hadisnya hadis umum tentang cara mengatasi keadaan kita saat belajar. Untuk anak-anak, Pak. Untuk masih liburan, untuk pelajari bagaimana Nabi mengajarkan kepada orang tua supaya mendidik anaknya cara belajar yang baik. Demi Allah saya katakan, semua ulama kita itu mengambil petunjuk Nabi. Ketika dipraktekkan, itu menjadi bintang di semua aspek keilmuan. Antum jangan kira para ulama kita cuma hafal Al-Quran dan hadis. Itu oleh ahli astronomi, ahli matematika, ahli biologi, ahli kimia. Dan itu pun diambil ilmunya oleh barat, diterapkan oleh mereka. Ya. Kami punya kumpulannya, Pak, ulama-ulama kita itu. Nanti kalau belajar tafsir ya, coba cari namanya tafsir Al-Jawahir. Karya Tabawi Yohan, Syekh Tabawi Yohan, itu Masya Allah. Begitu membaca ayat misalnya berbicara tentang mata. Mata itu bukan cuma mata buta, dibuat gambarnya mata, lalu diterangkan unsur-unsurnya. Ini yang disebut dengan pupil, ini yang disebut dengan lensa mata, ini begini-begini. Itu jauh sebelum kedokteran seperti sekarang, kan? Sudah ada. Telinga digambarkan, ini gendang telinga, ini daun, ini macam-macam. Terus dihilangkan dengan istilah-istilah Qurannya yang sangat indah, dimunculkan. Dibedakan antara fungsi telinga dengan pendengaran. Di Quran itu kan ada telinga, ada pendengaran. Itu dibedakan. Ya, kalau telinga disebut kufun, jama'i adhan, Quran Surah ke-7 ayat 179. Fungsinya mendengar, sama' ya, apa kaitan pendengaran dengan telinga itu? Kenapa tiba-tiba pendengaran tidak berfungsi? Hebatnya dari dokter fisik, itu sampai diterangkan fungsi pendengaran terkait dengan ibadah, dengan kehidupan sosial. Kalau cuma masalah fisik, ya, orang tidak bisa dengar dalam urusan-urusan dunia. Tapi ada orang yang urusan dunia bisa dengar, urusan akhirat bisa dengar. Itu enggak dibahas, silahkan cari poliklinik itu enggak akan dibahas. Ya, dok, kenapa ya? Saya bisa mendengar masalah biasa, tapi ada enggak akan dijawab sama dokter. Tapi di situ di analisis berubah. Ya, jadi itu ada petunjuk Nabi. Saya sudah kumpulkan itu dalam satu buku yang saya tulis namanya Al-Majmu'. Itu diajarkan oleh Nabi bagaimana cara belajar dengan baik, menangkap pelajaran, menghafal dengan cepat, sulit melupakan dan berhasil. Nah, ini pelajaran-pelajaran begini bukan cuma untuk kita. Siapa begitu masuk sekolah, siapkan mereka perlengkapannya, keadaannya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, walai alifu minna ahadun. Kami pun gak kenal siapa dia. Ini gak usah Anda maju ke taklim untuk dikenali oleh orang. Ya, ingin ketemu orang, ingin diketahui fulan. Termasuk ustaz juga begitu, jangan sampai mengajar hanya ini mendapatkan popularitas atau cari jamaah, itu gak akan berkah ilmunya. Apalagi, mohon maaf ya, teman-teman, jangan pernah mengundang ustaz yang selalu masang tarif. Karena ilmunya hanya akan sesuai dengan tarifnya. Arif tidak ada, ilmu anda pun akan hilang. Itu yang menjadi bermasalah. Fajarlah seilat Nabi SAW tiba-tiba masuk ke sahabat depan. Duk di depan Nabi. Fa'as ada rubadai dan rubadai. Menyatakan lutut ke lututnya. Ini sunnahnya kalau sudah dibahas ilmu, ambil sahabat yang paling memudahkan kita menangkap pelajar. Anak-anak simpan di garis depan di bawah. Meja terdekat dekat dengan gurunya. Sehingga dia terjaga dari berbagai hal yang memalingkan dia dari pengetahuan. Di belakang sana anak-anak macam-macam sudah pegang handphone, sudah sandaran, sudah duduk, sudah bikin status, macam-macam. Ya, di depan tidak, dia akan terkonsentrasi di situ. Di antara ustaz-ustaz yang sekarang juga cukup baik keilmuannya, maksud juga teman kita Khalid, Dasalama itu, ya, salah satu yang beliau pelajari, temannya duduk di depan, dia pindah ke depan. Dan di meja itu bertambah bagus. Dan tidak sedikit orang-orang mendapatkan kemuliaan, ambil isyarat dari Nabi. Poinnya, ketika itu bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, Muhammad SAW, akhbirni 'anil Islam. Terangkan kepada aku tentang Islam, dijawab oleh Nabi kira-kira. Kemudian yang kedua yang paling menarik, akhbirni 'anil iman. Ini petunjuk utama. Tolong sampaikan kepadaku apa yang dimaksud dengan inti iman itu. Kita sudah jelaskan dulu, kalimat iman ini itu setara nilainya atau sebenarnya dari kata tauhid termasuk akidah. Kita sudah bahas itu semua. Dan Nabi jawab di sini dengan kalimat yang sangat ringkas yang jadi inti pembahasan dalam ilmu tauhid. Nabi al-imanun iman itu an tu'mina billahi, kan? Bahasan pertama ini kau meyakini akan Allah dan barang-Nya wa malaikatihi kemudian malaikat itu wa kutubihi, kemudian kitab-kitab yang telah Allah tetapkan, wa rasulihi, kemudian rasul-rasul yang telah Allah utus, kemudian yang kelima wal yaumil akhir, kemudian yang keenam kan wal qadar khairihi wa syarrihi. Al-Qadar yang dinamakan dengan Al-Qadar karena ada bahasa khairihi wa syarrihi. Ini kata malaikat itu, kalau sedaqta engkau benar. Jadi ternyata belajar tauhid, belajar tentang iman itu enggak banyak bahasanya, cuma 6 ini. Dari 6 ini muncul banyak kitab, Pak. Ya. Bahasanya mengetahui tentang Allah, bagaimana cara mengetahuinya, ilmunya diturunkan, ayat Quran turun di sini, hadisnya disampaikan, dan di sini muncul bab pembahasan, kadang-kadang jadi satu buku. Oke? Okay? Tapi pada prinsipnya simpel, sebetulnya bahasanya tidak panjang. Yang bikin panjang itu masalah-masalah yang muncul di zaman tertentu saat masalah ini dibahas. Ini poin. Okay. Jadi 6 inilah kemudian menjadi dasar yang penting untuk dipelajari. Dasar yang paling penting untuk dipelajari dan dipijakan disebut dengan rukun namanya. Rukun, maka diistilahkan dengan rukun iman. Jadi dari kecil kita diperkenalkan dengan rukun iman, bukan rukun hafal, tapi dipahami ini sesuai dengan dasar ilmunya, yang dari sini nanti muncul turunan dalil dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Nah, tugas kita lah kemudian untuk mempelajari ini, mengeluarkan dalil Al-Qur'annya, mengeluarkan keterangan darinya lewat hadis, untuk mengetahui tafsiran-tafsiran tentang ini. Kalau sudah dipelajari tafsirnya, paham isinya, tinggal kita amalkan. Sederhana sebetulnya sampai situ aja. Ya, cuma maaf ya, maaf pelan-pelan. Al-Qur'an turun pada siapa? Nabi Muhammad. Dijelaskan Rasul lewat hadis. Kita enggak pernah berjumpa dengan Nabi. Bagaimana dapat keterangan dari Nabi? Karena itulah kita belajar dari orang-orang yang pernah melihat Nabi dan dibimbing oleh Nabi sampai kepada kita. Turunan pelajaran dari dua ini disebut dengan sanad namanya. Sanad. Saya bikin pertanyaan dulu ya, supaya mudah untuk dipahami ya, di kitab-kitab kita ini. Jadi fokus. Inti ini, dalil yang ada di sini, penjelasannya dari Nabi, karena kita belum pernah bertemu Nabi, kita harus belajar dari orang-orang yang pernah belajar dari Nabi. Riwayat turunan orang belajar dari Nabi sampai ke kita disebut dengan sanad. Saya sekarang mulai nonton ini kalau dari sini sempat untuk presen yang kemarin. Nah, kalau kita mempelajari riwayat ini sesuai dengan sanadnya, maka pelajaran riwayat disebut dengan isnad namanya. Saya ulang, riwayatnya sampai ke Nabi disebut dengan sanad. Pembelajarannya yang mengikuti riwayat ini disebut dengan isnad namanya. Isnad. Imam Muslim rahimahullah taala mewanti-wanti betul tentang pentingnya isnad ini. Ya, beliau sampai menulis di kitab Sahih Muslim jilid yang pertama halaman 119, ya, bab yang kelima, hadis nomor ke-15. Kalau punya cetakan tahun 2002 terbitan Darul Futuh. Perhatikan posisi seperti paling atas. Beliau bikin bab begini. Babul isnad minad din. Babul isnad. Bab belajar tuntunan agama sesuai dengan tuntunan sampai ke Nabi minad din, termasuk perkara penting dalam agama. Artinya kalau Anda salah belajarnya, itu praktek agama pun bisa keliru. Kita mau belajar tentang sholat, salah belajarnya, tiba-tiba kita sholat bisa keliru. Sama dari aja pernah ada orang sholat tidak sesuai dengan apa yang kami tuntunkan, karena itu ulangi sholatnya ya, sampai 3 kali. Kita ada di Al-Bukhari, Mahadis 751, 757, dan Hadis Muslim, Mahadis 397. Nah, dan disinilah Bapak Ibu sekalian, coba kita keluarkan dari turunan pembahasan ini, di antaranya jadi buku seperti ini. Dan yang paling menarik, sebelum diterangkan kepada kita, aspek ini ditampilkan dulu di pembahasan-pembahasan awal untuk menyampaikan peta bahasan kita. Jelas ya? Kenapa saya tampilkan kitab ini? Saya ada beberapa koleksi kitab yang termasuk perkenalan dan sebagainya. kitab-kitab yang lain itu hukumnya tidak membuat peta seperti itu. Langsung ke inti pembahasan. Sehingga ketika Anda ingin pahami dengan mudah dan ingin diberikan kesimpulan, itu memaksa kita untuk menulis semuanya ini. Ya, sehingga membuat pelajaran kita menjadi dua kali dalam memahami. Tapi yang seperti ini ketika Anda baca ini, ya saya kira sudah selesai. Jadi baca ini juga paham di sini tadi. Oke, dulu. Nanti saya terangkan waktu masuk beberapa kalimat-kalimat ya. Kami mesti menghafal, Pak. Sekitar itu dulu. Ini pelajaran dulu kami itu. Jadi pertama kali kalau ingin kuliah, ujian. Soal gak banyak, cuma 3. Tapi semua soal itu harus diawali dengan asmaul husna. Itu pembahasan pertama di sini. Asmaul husna itu bukan tulis 99, tulis namanya 99, tulis maknanya, tulis hadis yang terkait dengannya dan pengelompokan hadisnya. Itu tulis itu aja sudah 10 lembar. Anda nggak boleh menjawab langsung soal itu. Setiap soal mesti jawab seperti itu. Jadi kalau 10 dikalikan kali 3 soal 30 lembar untuk tulis itu saja dalam waktu 2 jam itu. Itu belum menjawab soal itu. Antum tinggalkan itu, menjawab langsung soalnya itu nol nilai. Gak ada nilainya. Jadi ada beberapa hal yang sangat ditekankan oleh guru-guru itu untuk memberikan penekanan pemahaman yang kuat dalam kehidupan. Sekarang kita mulai kitabnya dan kita akan temukan pertanyaan lagi di sini. Mohon izin saya tampilkan lebih duluan untuk bisa memberikan gambaran lebih jelas ya. Ya, kita baca insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang belum ada kopian, dihitung aja berapa, nanti saya coba kopikan juga ya. Mafhumul iman awal aqidah. Pengertian iman atau al-aqidah. Pengertian iman atau al-aqidah. Itu ada bintang di situ. Kalau anda lihat ke bawah, ada footnote di bawah. Ada footnote. Ya, saya baca. Al-aqidah. Pengertian aqidah dalam ilmu tauhid. Saya sudah terangkan di pertemuan lalu, aqidah itu dari kata aqadah secara bahasa. Saya kasih ilmu sebentar ya. Di dalam sisi keilmuan, pengertian itu dibagi dua. Ada yang disebut pengertian bahasa, lughah, etimologi dalam istilah. Ada pengertian dalam istilah terminologi. Bapak ibu mesti hati-hati ya, sekarang banyak orang bermain dalam istilah tapi membuat kita kebingungan dalam berpikir seakan-akan benar, tak salah itu mereka ya. Saya beri contoh begini. Kalau ada pengertian bahasa Pak, itu artinya makna yang umum. Bisa terbuka ditafsirkan kemana pun ya. Pengertian secara bahasa, di ulama kita selalu bilang nubuatan menurut bahasa itu umum ya. Bisa, bisa apa artinya bisa? Dapat, mampu, bisa berarti lancur, segala macam-macam kan? Itu pengertian bahasa. Jadi kata bisa itu secara bahasa bisa dilekatkan kemanapun sesuai dengan konteks-konteksnya. Asalnya umum ya, al-ain misalnya, ain dalam bahasa Arab. Apa artinya ain? Mata. Kalau mata-mata? Itu agak Arab gitu ya. Baik, ain itu punya sekitar 1500 makna dalam bahasa. 1500 makna itu secara bahasa. Banyak sekali ada mata air yang disebut dengan ain, ada penyakit yang disebut dengan ain, populer penyakit al-ain aja ya. Ada unta salah satu namanya al-ain, ada mata itu al-ain, banyak sekali ya. Nah, dari mana bahasa ini? Kalau Anda akan ambil bahasa ini diterapkan ke istilah, maka mesti dibatasi dalam istilah apa kita akan paham itu. Bisa, mohon maaf ya, bisa diartikan dapat, belum tentu. Kalau dalam istilah kesehatan terkait dalam dunia binatang itu bisa teracun. Dasar ini sudah dipahami oleh para ulama, diperkenalkan dan itu jadi pijakan standar setiap pembelajar muslim. Jadi kalau kita mendengar istilah, kita mesti lihat dalam istilah apa yang dipahaminya supaya ngerti kemana arah bawa bahasanya. Karena lagi ramai istilah kafir, gitu kan? Kafir ada yang tidak terima dan sebagainya. Dan di mana saya bahas? Mohon maaf ya. Kafir secara bahasa itu kafir sesuatu yang tertutup, normal, tertutup. Makanya disebut dalam bahasa Inggris. Orang Inggris saja ambil dari bahasa Arab. Kafir itu dari bahasa Arab, Pak. Kafir dari kata kafir. Ya seperti sugar, sugar itu dari bahasa Arab. Sukar, sukar itu gula. Ya makanya apa aja ambil dari bahasa Arab sugar. Ya sugar. Di kafir itu mereka ambil juga kafir. Kafir dari bahasa Arab sesuatu yang tertutup. Ya kalau ada orang yang menutup diri sehingga tidak terbuka kebaikan sampai pada dirinya, di dijelaskan dia nunduk, dia menghalangi diri, dia menghindar. Nah, itu orang yang disebut dengan kafir. Ya, kemudian diambil dalam bahasa agama, dalam bahasa Islam secara syariat. Ada orang-orang yang didakwahi oleh Nabi, dia enggak mau Muhammad, saya menutup dari dakwah kamu. Ya, jangan ganggu saya. Ya, sudah, saya tutup diri, enggak mau dengan kamu. Maka diistilahkan, ya sudah, mau menutup, kamu kafir ya, mau menutup. Ya, mereka enggak apa-apa, mereka tadi memang saya menutup. Jadi itu bukan bahasa celaan pada awalnya, tapi bahasa untuk menegaskan status mereka yang berbeda dengan orang beriman. Yang saya sudah beriman, menerima begitu disampaikan iman, diterima, dibuka, masuk ke iman. Ada orang yang nutup, tidak mau menerima. Orang yang disebut dengan kafir. Jelas ya? Makanya Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu yang lainnya, ketika disebutkan kafir, mereka marah. Karena mereka tahu artinya ini istilah menunjukkan bahwa saya pun tidak mau menerima, saya nutup diri saya. Jadi ini kata-kata yang kalau dan sangat sopan sebetulnya. Quran ketika turun itu lembut, bahasanya tidak kasar. Lembut sekali. Kamu menutup diri ya, belum mau menerima. Iya, kuliah dari hal kafir. Katakan, orang-orang yang menutup diri dari pertemuan Allah. Gak mau menerima, gitu kan? Lah, alhamdulillah, kamu kan. Kalau begitu, gak usah ngajak banyak kita. Masing-masing aja. Ya, kalau mau silahkan, tapi tidak usah sudah saling mengajak pada hal-hal yang menurut Anda. Itu keyakinan Anda. Terus di sini. Nah, jadi bahasa itu bahasa umum asalnya. Makanya di Quran, kata kafir itu disandingkan dengan iman. Sama-sama terulang. Iman 8 kali disebutkan, kafir 8 kali disebutkan. Petunjuk iman lewat takwa 115 kali disebutkan. Kafir itu peranan-perannya selesai nafsu. Ya, nafsu itu disebutkan 115 kali. Yang mendorong pada takwa malaikat 88 kali disebutkan. Yang mendorong pada nafsu itu setan 88 kali disebutkan. Sama persis padanannya. Di kalimat kafir itu iman itu sudah menjadi bahasa syariat istilah dalam Islam. Gak bisa dipakai di tempat-tempat lain. Ini gak akan ditemukan di istilah lain, Pak, silahkan cek. Misalnya, mohon maaf, misalnya kitab-kitab yang dianggap agama sekarang. Ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, macam-macam. Anda tidak akan mengubah istilah itu. Silakan. Ayo bandingkan ya, misal dalam Kristen misalnya ya, dalam Bible itu. Kita dengan bahasa yang halus, kafir. Belum mau membuka diri, masih menutup diri. Tapi dalam bahasa yang sana disebutkan domba-domba yang tersesat. Silakan cek bandingannya. Kita masih memposisikan sebagai manusia dengan bahasa yang halus. Dan bisa memposisikan orang lain sebagai domba. Jauh ya kan? Turun kualitasnya dari manusia jadi binatang. Jadi sebetulnya siapa yang tidak toleran dalam menggunakan kata-kata itu? Ya, jadi aneh kalau ada orang marah mengatakan, oh saya gak bisa disebut kafir. Masya Allah, karena belum paham istilah. Apalagi kami gak mau disebut domba. Nah di sini apalagi tersesat lagi gitu kan? Nah ini poin-poin yang penting untuk kita ketahui. Sehingga kalau dengan istilah semacam itu kita ngerti. Jadi kan cuma menghafal. Ada poin-poin. Dan orang itu indah sekali. Kapan menggunakan kalimat ini, kapan menggunakan kalimat yang lain. Jelas ya? Baik, secara bahasa, akhidat itu dikenal akhada. Sesuatu yang terikat kuat. Ikatan atau simbol yang sangat kuat, yang sulit dilepaskan. Ya, dan di sini ada pengenalan dengan akad nikah. Jadi kalau sudah berakad, kita mengikatkan sesuatu yang harus dijaga, jangan sampai terlepas dengan cara yang tidak wajar. Ikat dengan ikatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jadi mengikatkan diri dengan ikatan Allah di sini. Akidah pun disebut dengan akidah. Karena kalau kita sudah bersyahadat, dengan syahadat itu kita mengikatkan diri pada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lepas dari situ. Maka turun ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Quran surah ketiga ayat 102 itu posisi paling kanan sebelah atas. Jadi kenapa keyakinan kita disebut dengan akidah memberikan pesan? Kalau sudah bersyahadat berarti kita mengikatkan diri dengan hukum. Aturan pertama, la ilaha illallah. Tidak boleh kita mengakui ada Tuhan lain yang wajib disembah kecuali Allah. Tidak boleh. Jadi kalau sudah mengatakan syahadat, Tuhan itu apa? Disalah kepada orang mengatakan agama lain itu benar, berarti mengakui Tuhan itu lain. Ya itu silakan kepercayaan dan kita menghormati itu lain sama fiddin, tidak boleh ada paksaan. Tapi tidak boleh di hati kita mengatakan misalnya, oh agama lain juga benar. Ini juga ada. Ketika Anda mengatakan Anda itu sudah keluar dari syahadat yang seperti itu. Maksiat itu dan maksiat itu tidak mudah itu. Ya, jelas ya. Nah, itu yang disebut dengan akidah. Keyakinannya, keyakinan kita untuk memegang akidah itu yang disebut dengan iman. Itu yang disebut dengan iman. Jelas ini. Baik. Nah, kalau sudah kita mengikatkan diri pada Allah, hukum Allah, kita yakin dengan itu. Lalu kita ikuti semua aturannya karena Allah. Karena Allah saja tidak kepada yang lain. Allah karena Allah saja satu-satunya tidak ada yang ahad bukan wahid kalau wahid satu-satu yang tidak ada dua. Karena itu sifat Allah dalam Quran disebut dengan ahad sifatnya. Kul wallahu ahad. Kalau muncul kata wahid, mesti ada kata ilah sebelumnya untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud ini menunjukkan pada Allah. Wa ilahu wa ilahu wahid. Ada ilah. Kalau tidak ada ilah, tidak boleh wahid berdiri sendiri, tidak boleh ilah berdiri sendiri. Nah, kalau Anda ingin melakukan sesuatu kata yang ahad ini, maka segala aktivitas kita yang dilakukan karena yang ahad itu disebut dengan tauhid. Maka tiga istilah memiliki pengertian yang berkelindan sama dengan yang lainnya. Ikatan yang disebut dengan akidah, keyakinan yang disebut dengan iman, segala amalan yang dilakukan karena Allah disebut dengan tauhid karena sifat ahad. Maka dari sini kalau ada pelajaran, misalnya pelajaran tentang iman yang maksud sama tauhid dengan akidah, pelajaran tauhid yang maksud ini juga dibahasan tentang amalan, pelajaran akidah sama terkait dengan iman, bagaimana menguatkan kita sehingga terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu coba deh pulang ke rumah, coba renungkan lagi, cek zaman saya saja ya, yang barangkali baru beberapa tahun ke belakang, saya 32 tahun usia saya. Ya, jadi saya kecil aja masih mendapatkan pelajaran akidah Islam dan gabung dengan akhlak, akidah akhlak. Coba cek Pak dalam kisaran tahun sekarang sudah dibuka. Kecuali pesantren yang memang sudah disiapkan untuk belajar ini. Silakan cek dulu di umum masih ada Pak untuk orang Islam pelajaran akidah dan bukunya ada dengan betul sih. Pelajaran akidah akhlak ada akidahnya dipelajari dan sebagainya. Sekarang enggak ada. Jadi bukan kita itu. Jadi diajarkan dengan pendidikan tentang karakter. Semakin diajarkan pendidikan, semakin tidak berkarakter. Bukan dalam saya ada SD tiba-tiba bunuh temannya, bakar kelas, perkosa temannya dan sebagainya. Cuma muncul sekarang itu. Ya ketika kehilangan ini jauh dari Rabbnya, tidak mengikat diri dengan ketentuan Allah, maka yang didapatkan adalah hal-hal yang jauh dari kemaslahatan itu. Ini poin. Lazim. Maka dari itu pelajaran kita jangan sekedar membuat kita pintar, tapi tolong turunkan pada anak-anak di rumah, dekatkan mereka dalam bentuk praktika. Kadang-kadang orang tua itu perlu banyak teori, langsung banyak praktiknya, dekatkan jadi lazim. Saya sekarang baca ya, al-aqidah yang disebut dengan al-aqidah secara istilah, maksudnya dia secara istilah tadi kita terangkan secara bahasa ia kesempatan yaitu meyakini sesuatu, meyakini sesuatu, wal jazmi bihi. Ah, ini poin. Bukan cuma yakin. Akidah itu meyakini sesuatu, wal jazmi bihi, dan konsisten mengikuti tuntunannya. Jadi kalau kita yakin dengan Islam, mengikatkan diri pada Islam, begitu kita sudah mengikatkan diri kepada Islam, kita sudah berkomitmen siap mengikuti semua aturannya. Ini tidak tepat kalau ada orang misalnya yang mengatakan muslim, baik saya muslim, agama Allah, Islam, tapi tidak mau mengikuti aturan Islam. Nah itu belum sempurna dari sisi pengertian istilah. Jadi kalau dia sudah mengatakan masuk Islam, dia sudah bersiap mengikuti aturan-aturannya. Nah, silahkan perhatikan. Masih ingat tadi, kalau seseorang sudah mengikuti Islam, ikut aturannya, dia yakin dengan Allah. Keyakinan disebut apa tadi? Iman. Orang ini disebut dengan aman. Lasiat aman untuk orang yang punya iman dari kata iman. Ya, yang tertunggal dia aman. Perang surat kedua Al-Baqarah ayat 284 sampai 285. Baik, ya, kalau kita teruskan aman Rasul iman zila ini aman yang punya dan pegangan dari aman itu aman. Orang yang telah mengikatkan diri pada aturan Allah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tanpa masuk Islam dia. Kalau sudah masuk Islam, yakin dengan Allah ada iman dalam diri. Orang yang kalau sendiri disebut aman, kemudian kalau banyak kan disebut aman. Jelas? Jelas coba. Kalau sudah jelas, berarti kan? Lantuan. Kalau sudah seperti ini, amanu, maka perhatikan dari kalimatnya, wal jazmi bihi. Orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, mesti konsisten komitmen untuk mengikuti semua aturan dan ketentuan kita. Ya. Siap ikut aturan. Kata Islam ini, saya kerjakan. Kata Islam tinggalkan, saya tinggalkan. Maka turun Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 208. Posisi paling kiri di pertengahan dan ke bawah sini. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang telah menyatakan diri iman. Udkhulu fis-silmi kaffa. Silakan Anda masuk pada aturan Islam. Oke? Komitmen dengan itu praktikkan. Kaffa secara menyeluruh. Yang setengah-setengah. Perhatikan. Maaf ya, setengah-setengah saja itu masih kurang, apalagi enggak sama sekali. Ya, jadi perintah Qurannya kafah. Jangan cuma sholatnya sesuai aturan Nabi, tapi lisannya nggak seperti contoh Nabi. Matanya nggak seperti tuntunan Nabi. Tangannya nggak seperti tuntunan Nabi. Lisan itu kan kata Nabi, maka Nabi minumillahi wa yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau merasa beriman pada Allah, iman itu aturan pada Allah dan hari akhir, katakan yang baik. Kalau nggak bisa diam. Jadi pilihannya cuma dua, katakan yang bermanfaat. Kalau nggak bisa diam, nggak ada yang ketiga. Jadi kalau ada orang mencela, itu keluar dari aturan imannya. Kalau ada orang menunggu, keluar dari aturan imannya. Kalau ada orang misalnya saling berbalas waktu yang tidak baik, keluar dari aturan imannya. Jelas ya? Nah, itu cuma dua aturan itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, yang paling menarik, itu semua anggota tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, ketika diminta beramal bagi orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, itu masya Allah, fungsinya hampir seluruh di awal dengan iman. Contoh mata ya. Di Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Sering saya contohkan ini. Wa qul lil mu'minina, katakan pada dia-dia yang merasa punya iman, iman dari mulai yaghuddu min absarihi, matanya hanya boleh melihat yang baik saja. Yang tidak baik menurut Allah palingkan. Disebut dengan rabbul basar, yaghuddu min absarihi. Ini orang kalau sudah melekatkan diri pada ketentuan iman, yang diikuti adalah Allah. Kata Allah, kamu beriman? Ya, mata kamu gak boleh lihat yang tidak saya perkenankan. Di situ iman tidak diperlakukan. Jadi kalau Anda cepat misalnya melihat TV ini, layarnya gak lurus. Masya Allah, ada iklan, iklannya membuka Allah misalnya. Kesini tanyakan, Bapak, kalau lihat iklan shampoo, itu yang lihat shampoo itu orang. Kan? Nah, kalau iman kita bisa kuat, itu langsung mengarahkan kita pada kebaikan. Oh ini kok orang yang tampil, mata kita akan merah. Itu beli mobil tuh, ada iklan kan? Masya Allah, ini suka aneh-aneh penjual sekarang. Yang ditawarkan mobil, yang tapi yang paling mahal. Jadi dengan dana yang tidak elok di situ, tulisannya DP 20 juta ya, DP siapa? Ada sudah salah kan? Ya. Baik, tapi kalau kita betul-betul dengan iman, cara kita lihat, Masya Allah, bisa orang beriman gak akan keluarkan kata-kata yang tidak baik. Tangan orang beriman tidak akan tulis yang tidak diperkenankan. Ya, kaki orang beriman tidak akan melangkah pada apa yang Allah lakukan. Jelas ya? Ini aturan yang menyampaikan bahwa mohon maaf ya, orang beriman itu pasti di antara cirinya iman dia akan menuntun yang bersangkutan untuk mengikuti aturan Allah dengan konsisten. Termasuk dalam pekerjaan Pak. Misal, kalau kerja biasa itu kalimat iman gak muncul. Karena boleh jadi non muslim pun bekerja juga. Yang gak beriman pun bekerja. Silahkan cek. Ada non muslim bekerja? Banyak. Karena itu kalimat kerja di Quran dibuka dengan kalimat standar. Quran surah kedua ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hei manusia. Disebutkan 241 kali dalam Quran. Hei manusia, silakan bekerja, cari makan. Standarnya halal, lakukan dengan legal. Jadi kalau ada orang keluar dari aturan yang legal, tidak harus beriman dia dalam konteks ini. Tidak beriman pun akan dieksekusi juga. Ada pencuri misalnya, maaf, begitu seseorang mencuri gak akan ditanya, wah, apa akidah Anda? Enggak, Anda mencuri tangkap juga. Jadi sebetulnya keliru kalau pihak keamanan atau orang-orang tertentu melakukan tindakan kriminal dengan akidah tertentu, salah itu. Karena aturan Allah di muka bumi, termasuk ini jadi aturan manusia, kesalahan itu tidak boleh dilakukan dengan keyakinan. Gak bisa, kecuali hal-hal masalah akidah di ibadah. Kalau hal-hal terkait dengan kehidupan itu nggak boleh. Ini yang paling fatal kan? Kalau disebutkan Kita ya sudah termakan dengan hal yang seperti itu, clear. Wah, kalau teroris, sebutkan yang teroris itu yang terbayar, masya Allah, orang jenggotan, gitu kan? Masya Allah, pakaiannya begini, terus pakilamnya pakai jenggot. Dia nggak tahu kalau pemain bola juga banyak yang jenggotan. Lionel Messi jenggotan, Sergio Ramos jenggotan, gitu kan? Lionel Messi pemain Barcelona, Sergio Ramos pemain Real Madrid, jenggotan juga. Ya, pelatihnya Pep Guardiola yang pindah ke Manchester City jenggotan juga. Luis Enrique jenggotan juga yang pelatih Barcelona. Saya hafal itu, saya nggak pernah nonton saya. Tapi kalau baca, saya baca. Lebih terangkat mudah. Mau waktu di depan televisi dua jam gak jelasin kan, menang menangis gitu ya, baik. Tapi siapa? Kita kan nggak mau tanya. Sekarang di Inggris yang pertama itu Chelsea, pelatihnya Antonio Conte, kemudian pelatih Juventus kita, pelatih Italia kita sekarang pelatih Juventus. Ya dari Chelsea satu. Kalau poinnya 43 sekarang ini, gitu kan? Yang kedua ini tadi Arsenal cuma disalib sama Liverpool kemarin ini. Saya yang kedua kan. Liverpool ada sesi kata ada sesi lain itu pelatihnya Arsenal ini. Mau saya bukan? Silakan tanya. Sekarang jadi Spanyol itu jadi Zidane pelatih Real Madrid sekarang nomor satu. Beda poinnya 6 sama Barcelona itu. Barcelona agak turun sedikit sekarang. Kemarin ada Atletico Madrid yang nomor 3. Sekarang tuh dia jadi kita bahkan tersiap-siap pelatihnya dia Arsenal. Sampai tersiap-siap kata dia Arsenal dia sekarang akan pindah ke Inter Milan. Silakan, tapi itu untuk memudahkan pengarahan pada paham, sehingga kita mudah katakan ini ada pemuda Real Madrid, ada pemuda Real Masjid. Real Masjid itu yang meninggalkan urusan bola malam hari untuk menunaikan tahajud. Pemuda Real Madrid meninggalkan tahajudnya untuk nonton bola. Kita nampak kan persisnya gitu. Jadi mohon maaf ya, kenapa yang pesimis? Jadi poinnya maksud saya, jangan sampai kita hadirkan istilah tertentu karena kita terbawa lagi ke dalam diri. Ya masya Allah, pokoknya kalau yang mana menjadi teroris, kalau ibu-ibu itu jimatnya panjang, dia rawat itu banyak. Dia harus pakai jilbab di mana pernah malah pada pelajaran jilbabnya. Nungusin pakai jilbab, masih bisa pakai itu. Ya, jadi jangan sampai kita bisa juga begitu. Dan bom bom ini bomnya macam-macam lagi sampai kalian bom panci itu. Oh, bisa ya. Tapi kita punya bom kekuatan masya Allah 7.2 ton dayanya kos 150 meter. Ya Rusia punya bom dengan berat 8.2 ton radiusnya 300 meter. Wah, kita luar biasa. 3 kilo. 3 kilo ya. 3 kilo ini siapa nih? Ya perlu diketahui itu bagaimana tingkat keilmuannya bikin bom 3 kilo sampai 300 meter. Ya begitu. Nah ini kalau betul dan tadi salah dirinya. Tapi kalau itu hal-hal yang tidak tepat jadi muncul dan kita harus koreksi sendiri. Ya, keberkahan gak akan datang kalau menghanyikan agama dan kiri baru keberkahan gak akan datang. Plus J ya di main kuasa panci ibu-ibu ini masalah di rumah ibu-ibu yang panci ya. Tapi tinggalkan semua itu gak ada masalah ya. Tanya nah ini konsisten ya. Dan yang mana tadi yang paling tadi dunia syukin walau maiklah ini batas yang kita sekarang dimunculkan dari masalah sih. Yakin dengan imannya, konsisten pada Tuhan, duna syakin tanpa ragu sedikit wala raiba, ini yang paling menarik dalam bahasa ragu itu punya dua arti, dua kalimat, satu syak kedua raiba. Satu syak kedua raiba, dan di Al-Quran dibuka dengan kalimat raiba, syaknya tidak disebutkan, dan dari kita mula raiba. Kalau syak itu cuma ragu saja. Syak itu cuma ragu, pertengahan antara yakin dengan tidak, 50%. Ini kok, Pak Anies sudah selesai subuh, Ustaz kok belum datang? Ya iya kajiannya. Saya belum tahu ya. Tapi setengah-setengah antara yakin dengan enggak, semalam sih bilang mau datang. Tapi sekarang belum datang, ragu kita. Tapi ragunya masih cuma ragu saja, gak ada perasaan apa-apa yang lain. Masih ragu aja, ini syak namanya. Syak. Jelas ya? Kalau sudah masuk kisaran setan di situ, kemudian boleh berburuk misalnya. Oh ini Ustaz sudah gak benar nih, gak konsisten dengan janjinya. Sudah ada tuduhan di situ. Maka kalimatnya rubah jadi lain. Mulai dun ragu yang menghadirkan tuduhan-tuduhan yang tidak tepat. Ragu yang menghadirkan kesan-kesan negatif yang tidak seharusnya muncul. Itu lain namanya. Jelas ya? Baik, bahkan orang kita punya istilah sendiri supaya mudah untuk memahami. Masya Allah, ragu sambil nyangka, syakwat sangka. Ya, wat itu kendah dalam bahasa Arab. Asalnya dan syakwat dan sangka, nyangka. Ragu plus nyangka. zakat, maka muncul istilah hak puasa. Itu asalnya yang mengubah. Di dulu ulama kita itu luar biasa, saya terkagum-kagum. Saya kalau ke daerah-daerah yang suka cari kitab-kitab mengenal kita, bahkan yang pernah jadi mufti di Mekah, Masjid Al-Haram, itu Masya Allah. Di saat memperkenalkan dibahas dulu oleh Belanda, jajah. Atau ulama kita itu gak boleh ngajarin pakai bahasa lokal, harus pakai bahasa Arab di kitabnya, di ikan bahasa Melayu. Maka cara paling gampangnya diperkenalkan pada masyarakat dengan bahasa-bahasa agama, bukan bahasa-bahasa Arab standar, bahasa agama. Tadi Roy mengganti syakwa sangka, jadi nyangka, sudah mudah dipahami. Jangan ya, jangan sampai nyangka orang sudah ragu, nyangka lagi. Besar, sendal, itu bahasa resepsi, sendal. Ya. Tapi orang kita dulu ketika mereka belajar, itu pakainya itu apa? Bakya, bakya itu adalah singkat dari dua kata, al-baqa wal-yakin. Bakya, al-baqa wal-yakin. Diberangkat dengan bakya, lakukan karena sesuatu nilai ibadah. Bapak alam selanjutnya karena Allah subhanahu wa ta'ala yakin dengan langkah yang mantap. Ini kalau berangkat mesti yakin karena Allah yang menetapkan pada diri kita. Kemudian celananya pakai apa? Ya sarung. Gak ada pakai apa? Sarung itu kan bahasa Meiza. Tapi ini terkenalkan dengan sarung. Sarung itu dari kata syara'an nasabi. Syara'an sarungan. Syara'an itu akan menyerah syari'at. Di melangkah karena Allah baru dia dengan syari'at. Ikuti ketentuan Islam. Syari'at, syari'at Islam. Makanya orang pakai sarung dulu itu pasti menanyakan syariat, ciri khas untuk sholat, ikut pengajian. Gak ada orang mau maling pakai sarung. Silahkan mau mesti pakai sarung, gak ada. Itu sarungnya digunakan untuk syariat. Makanya ketika dipopulerkan di Nusantara, lalu gak ada sarung bang. Begitu Islam masuk, syarat akan disarungkan, diperkenalkan. Dengan itu mereka lakukan dengan syariat. Silahkan cek. Ya Masya Allah, bagi yang pakai baju apa? Kokok, dari kata takwa. Takwa, ya jadi kokok. Wali basuh takwa dari kakhir Rasulullah 7 dari ayat 26 berdiri sampai 31 ya. Pakai yang takwa. Jadi kalau sudah syarungan, maka yang melekat pada diri ketakwaan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada dulu orang kalau pakai baju takwa kecuali untuk ibadah. Dan mana kalau gunakan baju takwa untuk gunakan hal yang tidak baik? Silahkan cek. Ada tidak orang mau ke disco pakai baju takwa? Tidak ada. Ya, silahkan mau kafe pakai baju takwa, tidak ada. Makanya kalau ada yang syarat itu tidak digunakan. Dulu orang-orang kita itu lama sepuluh. Kalaupun masuk sarung pakai takwa. Sekarang ketika sarungnya dilepas pakai takwa, Masya Allah. Ya, ada yang melakukan dalam diri bukan karena sarungnya hilang, tapi nilai kehidupan itu tadi tetap kan. Terus apa sih pakai apa? Kofiyah. Istilahnya kofiyah. Padahal ada bahasa apa lah suhu? Kofiyah itu bahasa saya adalah kofiyah. Kofiyah. Kofiyah itu ketundukan karena akan yang disertai dengan tawakkul. Khauf sifat takut kepada Allah. Jadi kalau Anda sudah mendekat dengan Allah, baik dengan ilmunya, dengan ibadahnya, tawadhu dengan sombong. Tawadhu, itu dalam kehidupan. Ini kalau Allah kan dalam kehidupan itu orang yang luar biasa. Itu bahasa syariat. Di sini kita menggunakan bahasa Arab, karena Sayyid Sawi itu bukan orang kita. Aneh kalau mengatakan misalnya, Duna syakir wala sakwa sangka. Jadi aneh orang ya. Ra'alaikum. Saya belum disimpan di sini. Ini hal penting yang kita pahami sekarang. Ini kalau sudah beriman, maaf, konsekuensinya jangan pernah meragukan istislah itu satu. Dan jangan pernah berkudu pada ajaran agama dengan firman Tuhan yang negatif. Kalau ada orang melakukan itu pertanda iman itu masalah. Ini kalau sekarang Anda saksikan misalnya, ada orang mengaku beriman, orang Islam, tapi meragukan kandungan keislamannya, ragu dengan ketentuan agamanya. Masya Allah, maaf ya, ada ketentuan waris 2:1 itu masa lalu. Sekarang disesuaikan dengan kepentingan sekarang. Ada yang salah dengan iman. Karena dia meragukan yang kedua dalam Islam. Ya. Masya Allah, kalau ada istilah Islam itu selalu nyinyir misalnya. Nyinyir, selalu protes, negatif pada ini. Bahkan tidak sedikit yang perlu. Di Masya Allah, ada yang perlu. Ya. Orang misalnya mau, maaf ya, ada yang jenggotan, ya kan? Dia merawat jenggotnya dengan baik, tiba-tiba muncul tuduhan, muncul ejekan. Itu tidak boleh, itu ada masalah dalam imannya. Jenggot itu tumbuh di dalam tubuh saya, kenapa naik protes? Dia sama aja hukum jenggot, sama dengan saya tidak menjenggot. Saya tidak mempersoalkan jenggot Anda. Ya, yang tidak menjenggot, kenapa Anda mempersoalkan jenggot saya? Tunggu di tempat saya, bukan di tempat Anda. Gak mau saya dengan Anda. Dan sama dengan rambut Anda, saya tidak pernah protes dengan urusan rambut Anda. Jenggot dengan rambut apa bedanya? Cuma tunggu di tempat jenggot saya. Kenapa mempersoalkan jenggot? Nah, ini bukan orang-orang yang seringkali misalnya, mohon maaf, berikan duluan pada orang-orang yang beriman, itu pertanda ada masalah serius dalam iman. Dan ini orang paling lemah. karena yang tersalah ingat, yang tersalah ingat. Ya, jadi apalagi kalau sudah menjelek-jelekkan saudaranya, saya enggak bukan habis pikir. Kalau enggak kalau habis itu, saya enggak habis pikir. Ya, kalau habis pikir, enggak bisa pikir lagi, kan? Ada orang lain datang ke tempat juga, ada agama lain, Pak. Hanya untuk menjelek-jelekkan orang beriman. Itu kan kacau dalam berpikirnya. Datang ke tempat di mana orang lain mengatakan, orang Islam di Indonesia itu kurang toleransi, mereka belum mengerti. Semoga Allah tunjukkan mereka jalan yang lurus. Aneh, Pak. Kenapa aneh ini kita berpikir jalan yang lurus? Ini yang salah. Saya waktu dicek dari beberapa tempat, baik di Eropa, di Asia Timur, sampai apalagi di Timur Tengah di Arab, itu selalu terlihat mayoritas dengan kepemelukan agama itu akan menetapkan hari libur pekanannya sesuai dengan ibadah yang berdasarkan agama kepercayaan. Misal di Eropa di Amerika libur Sunday, hari Minggu bukan di bahasa Indonesia Minggu. Kenapa dia tetapkan Minggu itu libur? Karena mereka ibadah hari Minggunya. Walaupun tempat-tempat sebenarnya sudah tidak favorit, misalnya pendidikan bola itu, sampai orang itu mengatakan tempat ibadah kami di stadion bola sekarang ya, kosong pak. Saya ke Auckland itu, Auckland, POP, gereja-gereja itu banyak ditawarkan, dijual, saking kosongnya, gak ada yang isi. Di sini malah pada kami, ya, saya tinggalkan di Eropa ya, tinggalkan dijual. Nah kita teman-teman yang muslim yang mengumpulkan uang untuk beli jadikan masjid, ya tinggal atasnya dihilangin aja, karena bikin di sini itu lama pak. Sejak itu lama, setahun dan sebagainya. Baik sama, di Jepang juga begitu. Hari liburnya adalah hari-hari yang saat mereka digunakan untuk ibadahnya. Di Arab, liburnya Jumat. Karena Jumat itu Jumatan. Silahkan pakai dari sebelumnya. Jumat di Indonesia, Pak, yang toleransi yang begitu luar biasa. Mayoritasnya muslim, lebih daripada 85%. Tapi hari ibadah yang diberikan kepada orang lain, Masya Allah, untuk mereka bisa beraktivitas orang Islamnya. Dan hari liburnya justru menggunakan ibadah orang lain. Silahkan cek, kita hari ini ada apa? Disebutin dengan minggu itu, kita punya silah ahad, disebutin dengan minggu, bahkan istilahnya pun diganti. Jadi minggu, dari akan jadi minggu. Kita Jumat, kita masih kerja tuh. Ya, liburnya hari itu, hari ibadah mereka, supaya mereka bisa kerja, kurang toleransi apa lagi. Jadi sebetulnya kebangan yang dipelesetkan sekarang ini. Ya, coba cek, saat Ramadan kita diminta toleran pada yang tidak puasa. Tapi saat sekarang kita diminta toleran untuk ikut-ikutan gimana mereka. Jadi apa yang kurang tuh? Ramadan kita disuruh reaksi pada mereka kalau menghormati yang tidak puasa. Sekarang ada orang merayakan ibadah mereka, kita diminta menghormati mereka juga dengan cara ikut-ikutan gimana mereka. Kenapa saat Ramadan kita gak ikut-ikutan puasa? Gak ikut-ikutan tarawih? Gak ikut-ikutan baca Al-Quran? Nah ini kita dihadapkan dengan persoalan yang seperti benar kelihatan, tapi dibuat cepat. Dibuat cepat, artinya tiba-tiba orang berpenyakit seperti ini. Kalau itu menimpa pada orang tidak beriman, karena gak ada iman, ya kita gak usah pikirin. Dan gak boleh kita juga bersikap kesat. Awas kita bukan orang salah kalau ada orang lain mengganggu umat lain beribadah dalam percaya mereka. Itu gak boleh. Quran surah kedua Al-Baqarah 256 posisi paling gini sebelah bawah. La ikraha fiddin. Nabi aja dilarang oleh Allah. Kamu gak boleh maksa orang lain memilih apa yang dia yakini. Tugas kamu mendakwah. Padahal ini menangan kamu mendakwah. Tugas kamu menyampaikan mengingatkan lesta dan ini musuh itu tidak boleh paksa orang. Nabi aja tidak boleh paksa, apalagi kita yang bukan ini. Tidak boleh kita paksa ya. Karena itu dilarang di tempat ibu sekalian. Awas hati hati tidak boleh. Saat sweeping orang ibadah di tempat ibadah tidak boleh. Di peluang ibu sekalian boleh. Tidak boleh ibadah di sini tidak boleh seperti ini. Bahkan dosa kita. Dosa kita. Ya. Kita hanya boleh berdakwah menyampaikan yang terbaik. Tapi tidak boleh paksa orang. Ya, buatkan orang begini misalnya di tempat yang memang wajar diakulnya ibadah itu tidak boleh. Itulah kalau kita dan cara melakukan itu kita dosa, salah kita yang bermaksiat di sini. Ini masya Allah itu akan tertinggi dalam Islam. Indah sekali. Indah naik sekali balik-balik dan dibuat kesesatan akan kita nggak aman gitu. Kalau anda pernah melihat di kita aja, ya coba cek saat ini mulai tidur. Ya aman tidak kita sholat? Aman ya. Di sini kita tidur sini jaga polisi. Wah, ada ratusan polisi yang dibuat polisi ada nggak? Itu bukti menunjukkan bahwa Allah itu benar. Kata iman, akar katanya kata aman, al-amnu. Kalau sudah beriman, maka akan ada ketenteraman dalam jiwa. Ini ibadahnya kenapa? Aman, tenang. Kalau perlu ada yang menjaga lah, sudah selesai, saya yang mulai menentukan. Saya tuh bingung ya, tiap tahun, saya baru 4 tahun di Indonesia, ini masuk tahun kelima sekarang. Masih setiap tahun semua heboh, terutama di akhir tahun itu, Desember itu. Kayak terus tulisan. Kenapa sih setiap pada mau perayaan di, kita itu gak punya nakutan toleransi yang tinggi, gak boleh mengganggu, dan macam-macam. Setiap pada mau itu, ayo pada ini, nanti aku tahu. kesalahan kan kita membuat yang tidak aman. Kalau kita punya aturan, apa yang salah? Ya, nggak ada tuh aturan ini kita mau ganggu orang, hancurkan ibadah tempat ibadah orang sampai sampai apa yang mobilisasi? Jangan bagi kita aku sayang apa orang ini seorang aman juga. Seakan-akan kita tuh nggak pernah membuat aman. Ada yang salah. Ada yang salah. Sekarang tuh kan opini. Ya, ini, jadi bukan masalah akidah lagi. Jadi kita kan suasana seakan-akan orang Indonesia itu muslim jadi tetap aman. Karena nggak ada apa-apa. Maaf ya. Kalau polisi misalnya keamanan cuma tugasnya kampus tugas yang jadi permasalahan itu yang mengaku beriman itu dia bukan jaga lain ya masya Allah mesin kosong kalian dia tapi bikin pengumuman tapi apa yang harus harus dijaga sandal jangan sampai kehilangan ya saya kemana karena sebelah orang bilang itu ya kayak itu ada orang lain ya dan ini kan masalah gitu ya. Makanya kayaknya Muhammad Hashim Asy'ari itu bikin fatwa ini. Lu bikin tebak, Anda bisa temukan, beliau menulis 19 kitab. Kitab pertamanya ada Al-Adab wal Ta'adib, kitab keduanya Risalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Saya sarankan baca kitab yang kedua ini. Di halaman ke-14, posisi paling kanan sebelah atas, paragraf yang pertama, baris ke-4 sampai baris ke-7. Baris ke-4 itu dimulai terus sebelah kiri, di agak terpojok. Qala fil Anwar, berkata dalam kitab Al-Anwar, dia kalimatnya, dulu orang Belanda itu ketika dana, bukan cuma dana menjajah, tapi memaksa penduduknya untuk ikutan ibadah sesuai dengan ibadah mereka. Dari sikap Portugis, kalau Portugis Katolik, kalau Belanda itu Protestan, dibawa ke tempat ibadah mereka. Ada yang dipaksa oleh tuannya, ada yang diiming-imingi, ada yang minimal disuruh pakai atribut-atributnya. Itu sudah ada. Maka keluar Papua dari Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Dan kalimatnya, wayak pengomitan fi'i dan cukup dianggap ingkar. Rasul untuk menjaga hatinya. Ya teruskan. Paragraf selanjutnya. Wakul lufa'in fi'lan la yaslu min kafir. Ya kasujud ini soli bawa ta'ala. Cukup tadi anggap ingkar orang-orang yang mengerjakan perbuatan nyata kelihatan dia ikut-ikutan menyembah. Ya apa yang disembah oleh orang lain kasujud ini soli seperti datang kepada penyembahan salib. Awil nar atau penyembahan api. Atau awil syi'at kena isyarat atau cuma sekedar ikutan datang ke kanis jawab dari kanis sebenarnya ikut-ikutan dia dianggap ingkar. Ya. Atau bisa ma'aliha bersama umatnya. Jadi kalau umatnya tidak dipersoalkan kan itu kepercayaan mereka, hormati mereka. Yang jadi masalah adalah mereka ikut-ikutan ke situ. Ya, begitu. Hatinya mengambil kira Tuhan sebagai orang. Akhirnya di situ. Ya, yang menjabahi macam-macam. Wah, oh, kita memang sebagai bentuk toleransi. Kita tidak akan buat apa-apa. Sudah ada yang lain orang di situ. Dan yang paling menarik, bisa tadi ini kan. Yang ibadah orang lain, kenapa anda pakai atribut? Kan kita juga tak maksa, ibu jadi harus pakai sarung. Ayo, ibu yang mesti, ibu jadi pakai mukena semua ya. Kenapa kita juga? Okay. Yang lainnya pakai sarung ya? Enggak, tapi ini. Kenapa sekarang tiba-tiba ada instruksi? Ada instruksi, gunakan ini, gunakan itu, masya Allah. Kalau enggak dipecat ini, macam-macam. Allah buat saya ilham beli, kan bukan pakai rasi. Jelas ya? Nah, di situ iman kita diuji. Kalau benar-benar iman, dia tidak akan tukar rasa dengan dunia. Coba bayangkan saat menggunakan topi itu, ya, ya yang interpasnya. Ya, kalau anda gunakan pakai itu, misalnya topinya, bayangkan saat dipakai anda meninggal. Apa yang sholat tiap hari, tahu, baca Al-Quran, begitu pakai tiba-tiba meninggal. Ayo mau tukar kadari anda dua juta di neraka. Jadi kita mau menggunakan sudah. Itu kan sabar, ketika menggunakan tubuh, kita terkira-kira dalam diri kita. Kecuali itu dalam hal yang khusus itu kayak orang kerja yang menikah di Eropa dalam suasana seperti itu ya ada kalimat-kalimat yang mungkin mereka harus tandis. Tandis itu artinya ungkapkan yang dirisan ditolak oleh hatiku dengan kondisi yang berulang sekali. Tapi kalau gak ada darurat, gak usah ya. Mengucapkan selamat misalnya maaf ya, kaum muslimnya aja biasa-biasa aja dalam harapan dan kita kenapa orang yang sambil kaki? Coba silahkan cek, pernah gak ada orang yang bisa mengatakan kepada anda tolong ucapkan pada saya selamat atau lain. Ya, mereka apa? Aku nggak minta apa. Seperti kita nggak minta pada mereka untuk mengucapkan ibu fitri. Kita biasa aja. Tiba-tiba yang kayak, oh, ini yang paling aneh. Orang mengaku beriman yang mengatakan apa urusan ini kan urusan biasa aja. Jangan terlalu soleh kali. Biasa aja. Ya, selamat nakal ya bisa ya. Diucapkan. Kalau itu perlu ada semuanya menunjukkan bahwa imannya sedang aku, akidahnya sedang goyah. Plus, bagaimana mengatasi itu semua? Kita harus menguatkan lagi fondasinya. Dari situ akhirnya diturunkan fondasi tentang. Thank you. tentang ini akan kita bahas nanti, itu bukan hafalan yang kita hafalkan, tapi ilmu yang harus kita pelajari. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana ilmu punya seperti apa terbentuknya. Ya, bahwa formul iman baik nanti saja topik saya baca terakhir, saya tutup sampai sini. Saya akhiri. Wa formul iman lalu akidah. Sedangkan pengertian iman dan akidah tadi yang topik saya tahu mulai mesti diikat dengan memahami 6 hal yang pertama. Jadi kalau akidahnya ingin kuat, imannya ingin mantap, mesti terkait dan berkaitan dengan 6 ketentuan yang harus dipelajari. 6 ini tidak kita pelajari, maka keyakinan kita akan goyah. Mudah, bahkan mudah diukur dengan supermi, kan? Ada yang dikasih supermi langsung pindah agama, ya, dikasih kaos sampai langsung pindah. Sekarang ada yang lebih dari tadi, nggak bisa dengan supermi, harusnya dengan cinta. Masya Allah, datang, ya, bagi bapaknya, artis, macam-macam dan sebagainya, menukarkan diri dengan agama dengan orang lain. Coba belajar pada Nyai Sumbangar. Nyai Sumbangar itu luar biasa. Di lama, yang melama itu Prabu Siliwangi, Pak. Prabu Siliwangi itu luar biasa. Ya. Raja, luas kekuasaan dari Bandung sampai ke Gunung Jawa, pertengahan sampai ke Cirebon. Ya. Luas wilayah, ya. Pasukannya banyak. Tiba-tiba sedang ya, lihat-lihat pelayan, ya. Mendengar di daerah Karawang datang ke situ. Dia tiba-tiba dengan seorang baca Al-Quran, perempuan ke Nyai Sumbangar. Bacanya indah, bagus, kuih melirian, tampilannya bagus, bersih, jatuh hati, minta untuk menikah. Apa jawabannya ini nyata? Bukan hanya anak-anak ya. Ya, di rumah habis jalan. Ya, kalau ada banyak karangan Profesor Dr. Ahmad Nasir Surya Negara dicetakkan bulan Juli tahun 2013 ya, Ramadan 1434 Hijrah. Ya, Anda bisa cek, tapi kita salah mandari halaman 128, posisi paling kiri di pertengahan. Oke, bisa disebutkan ketika menikah itu, Masya Allah, apa syarat pertamanya? Ya, saya tidak bisa menikah dengan Anda, kecuali Anda masuk Islam dulu. Ibu kedatangan ke presiden, ya, ingin nikahkan anaknya dengan anak ibu, gitu kan? Tapi presidennya mau muslim, bisa. Baik, mohon maaf, terima kan? Nah, resikonya berhenti. Ya, resikonya berhenti, menolak seperti itu, bisa berjaga, gitu kan, bagi guru. Tapi nanti kan, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, mantap hanya berkata artinya tetap kecuali Pak Duka beriman dulu, baru saya boleh berjalan untuk menikah. Ketika kalimat Tauhid yang diucapkan dengan iman yang mantap, maka maksudnya menggerakkan langsung Allah. Oh, karena kedekatan kita dengan Allah, makanya kalau kalimat Allah sering diucapkan bahkan dalam tempat yang tidak tepat, itu sudah tidak ada di lingkungan. Silakan ya, pencuri misalnya kan biasa bermaksiat, bagi ditangkap oleh polisi, aku bagi nanti Allah, Pak, saya enggak. Tapi ketika seorang dekat dengan Allah, dipersoalkan, kamu nggak ambil ya di sini ya? Ini Allah saya punya semestinya di sini. Memang saya katakan kalimat demi Allah, ketika mengajar diri sendiri langsung dihujankan. Bukan kalah. Ini kalimatnya. Soalnya kalau kalau sudah Islam, apa yang terjadi? Sangat baik, jangan susah. Dinikah dia sebelum malam. Dia masya Allah itu sedang belajar Quran pada Syekh Hasan Mubin. Syekh Hasan Mubin itu lebih dari Makkah. Maka disebut dengan Tunggul Kuro, dikenal dengan Syekh Kuro. Sampai sekarang ada Karawang ada pesantren Kuro, pesantren Syekh Kuro. Tapi ketika menikah lahir anak pertama, namanya Walang Sungsang tahun 1423. 1426 lahir anak Santa. 1427 lahir Raja Senara. Dan masuk ke sebagai anak Kesuol. Kemudian kerjakan haji. Walang Sungsang dengan Raja Santa menjadi kerjakan haji. Di sana setelah selesai ganti nama Walang Sungsang jadi Allah Iman. Raja Santa jadi Syekh Pemuda ini. Ketika akan pulang bertemu dengan anaknya Syekh Ahmad juga yang pulang namanya Syekh Abdullah dari Mesir. Tiba-tiba dia jatuh hati di situ, minta izin pada kakaknya ketika menikah. Saat menikah itu diboyong sampai ke Mesir, Syekh Abdullah dan Syekh Abdullah punya anak namanya Syekh Hidayatullah. Setelah 20 tahun pulang ke Nusantara dan memakai Prabu Siliwangi dari daerah Jambi. Maka dia juga kemudian kemulangan di situ dikenal dengan Sunan Gunung Jambi, Syekh Hidayatullah. Ya anak pertamanya Muhammad dan nanti anak perempuan yang menikah dengan panglima tertinggi pada saat itu namanya Fathullah, dikenal dengan Fatahuddah. Orang-orang Portugis mengikuti dengan Valetehan. Ya ketika Portugis datang merapat ke Sunda Kelapa untuk menaklukkan Sunda Kelapa, dikuasai pelabuhan itu, maka diutuslah kemudian oleh bapak perempuannya untuk berjihad dengan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jihadlah kemudian Fathullah atau Fatahuddah atau Valetehan ini datang, itu jihad lah, bukan untuk semangat membebaskan dari Sunda Kelapa. Dia dulu sholat dulu bersama pasukannya dan berhasil dengan izin Allah melakukan jihad di bulan Ramadhan. Yang kalau dikonversi di 22 Juli 1925 sampai sekarang. dia kan ulang tahun Jakarta. Ketika ditampilkan itu dia tidak menjadi Sunda Kelapa oleh mereka di Bapak Ferry ganti. Ya ingat, ini kita bukan cuma sekedar mengambil periode dan Allah kita buka dari keburukan-keburukan. Dibuka di seluruh fatah. Maka saya inspirasi dengan surah Al-Fatah surah ke-48 ayat 6 Inna fatah dan akan kami. Ini kalau bukan karena pertolongan Allah mustahil dia cuma marah dan mengunci mengalahkan senjata otomatis ini. Maka dia tidak menjadi Fathah Mubina. Dalam bahasa Allah kan Fathah Mubina itu menjadi Jaya Karta. Jaya Karta. Jaya Karta, maka digantilah namanya dari Sunda Kelapa dan Bapak Fir menjadi Jaya Karta, disingkat jadi Jakarta. Di Jakarta itu bukan dengan keimanan, dilakukan karena Allah. Yang buka itu mujahid dengan para jahit dan sebagainya. Makanya nanti banget tuh para ulama berakhir dan sebagainya paham bahwa sejarah Jakarta itu akan menjadi Islam, akan menjadi iman. Dan sendiri, saya tidak akan bicara sampai kasih saya juga itu dia akan ajak saya, tidak ada hubungan yang sepasa. Dan sendiri, insya Allah kita coba lanjutkan di pertemuan itu dengan langsung membahas esensi. Nanti akan kita mengisi istilah ilmu tauhid, rububiyah, rububiyah, asma wa sifat. Dari mana munculnya? Saya jelasin sampai ke sini. Ini jangan sampai ke sini. Kita belajar asma wa sifat, nggak ngerti ya begitu asma wa sifat. Saya tidak menyukai yang menghafal istilah. Saya menyukai yang memahami esensi dari pelajaran supaya mudah dipraktekkan. Jelas ya? Nah, ini jangan sampai baru belajar sekali dua kali pertemuan ini beda dengan kita ini. Ada rububiyahnya, ada rububiyahnya. Bukan beda, Anda tak sabar belajar. Tak sabar, dan tak ngerti yang belajar ini. Ini pelajaran Anda itu pelajaran apa? Istilah yang dimulai. Baru baca istilah-istilah, gitu kan? Belum paham sampai ke isinya. Saya tekankan begini, ini saya sendiri gak mengambil pusing, gak mikirkan juga. Tapi ada yang lain yang tidak tepat, yang kurang sopan gitu ya. Sekarang ada orang keliling-keliling Bani Salim. Hanya bikin pusing aja, saya tak mikir gitu kan. Ada orang keliling-keliling Bani Salim dan lain informasi ke saya, beberapa nyampein. Jadi ngajak-ngajak kita gak usah belajar sama usaha di wilayah itu gak sama dengan kita itu. Ya, hadinya begini-begini. Nanti kalau ibunya luar akan pergi, nanti gak usah ketemu sampai ke akhirat. Masya Allah. Tapi orang kali gak punya aja gitu ya. Saya pikir begini lah, kalau hari tidak sepakat, alam itu datang. Daripada diinfahami di masyarakat, datang aja sampaikan pada saya. Kalau Anda sayang dengan saya, kalau ada yang kurang sampaikan di mana kurangnya, saya perbaiki kalau mau sama. Sederhana. Tapi kalau saya benar, ya saya tunjukkan di kitabnya. Mungkin belum buat Anda ya dari sini. Saya dari sini nih, nyambung juga misalnya. Saya jelaskan pada Anda. Nah itu adabnya. Kalau nggak usah, salaf itu belum beri pada Anda. Pada Anda itu ada hadisnya Imam Ahmad yang dikibar sedang jalan. Lihat muridnya ngajar. Itu muridnya salah mengajar. Tiba-tiba si murid ini ngajar di bawah naungan yang dia kepanasan. Itu Imam Ahmad saat lewat senyum. Mawar-mawar, tenang mawar. Itu sampai tenang mawar. Karena tahu muridnya masih bangun aja. Tiba-tiba ditutup dengan pelan-pelan. Begitu keluar penasaran, siapa yang akan menutup dibuka? Cek hati. Hati Allah. Jangan keras-keras. Supaya orang orang tak lihat. Begitu masuk melangkah pelan-pelan. Apa kalimatnya? Kenapa kesini? Biar saya yang tadi kamu yang ajar. Kamu tentu mungkin. Itu boleh tahu. Jangan begitu ya. Kalau dulu sama-sama tentu. Kalau panas sama-sama panas. Dan banyak dibahas lagi supaya tidak terdengar memakai di sini. Masya Allah, tiba-tiba paham yang siapa, tiba-tiba paham yang jangankan muridnya, orang rumah pun tidak boleh tahu dengan keadaan itu supaya sama-sama memperbaiki diri. Selain itu, Imam Ahmad bin Hanbal, karena Allah berusia di sana muridnya, tapi gurunya bukan gurunya. Padahal yang dia tahu salah, supaya muridnya tidak tahu dengan akhir gurunya. Ini yang paling menarik, Anda bukan ulama hadis. Hadis saja belum paham, Quran belum hafal, tiba-tiba belum ketemu dengan gurunya, menyebabkan apa dan muridnya tidak tepat, jadi hamil akhirnya. Itu bukan sifat Quran, bukan sifat sunnah. Jadi menurut saya itu bukan ajaran Quran sunnah. Kalau ada yang mengatakan itu Quran, itu sunnah, tapi menyebabkan hal di muridnya tidak tepat, itu bukan ajaran Quran dan sunnah. Secara tidak langsung dia menampakkan itu bukan ajaran Quran, bukan ajaran sunnah, dan itu bukan kategori salaf. Bukan. Saya sangat terbuka kalau ada persoalan datang kepada kami, sampaikan. Saya akan jelaskan dan jangan dipungkit di murid. Seperti saya tidak pernah mungkin di murid-murid. Silahkan datang, nanti kalau saya salah saya akan perbaiki. Dan saya akan sampaikan kepada yang belajar dengan saya. Kemarin saya menyampaikan ibu-ibu ya, yang benar begini. Ikuti ustaz-ustaz yang seperti ini. Ini dalil dari Quran dan Sunnah. Saya sangat terbuka. Jadi kalau saya sampaikan kepada kami, supaya saya ubah. Tapi kalau belum ubah, kami belum Anda buka. Saya tunjukkan di kitabnya. Kalau hadis ini mana? Kami punya 1235 kitab hadis di rumah. Kalau ingin main, silahkan main di rumah. Kalau ingin kitab-kitab, silahkan. Kalau mau, saya berikan. Silahkan, gitu. Kalau mau baca yang Arabnya juga silakan, kalau mau kopi silakan. Ini kami sangat terbuka dan insya Allah ada kebaikan-kebaikan di sini. Maksud saya sampaikan ini, saya bukan mengeluh, saya nggak ada Anda sebabkan Anda tercela. Maka dosa saya diambil Anda, pahalanya diberikan kepada saya. Saya berdoa di sini, hadis 5611. Jadi enggak ada manfaatnya di situ. Dan enggak ada faedahnya. Ya, dan tidak menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Jelas sih ya. Baik. Dan yang lebih fatal lagi, ini ada yang memunculkan isu-isu yang membuat bukan cuma bikin sekret baik, tapi mengalami dosa yang keterlaluan. Ya, saya pernah waktu kasus Filipina kemarin itu sampai ada akhirnya dengan Ustaz Andi, itu tuh Ustaz yang ngajak jemaah Andi yang ke Filipina itu 155 pada asetnya telepon Andi juga ada di sini itu, dan itu disampaikan di kisah takdir dan muncul dari kalangan bukan orang biasa, dari orang itu Ustaz gitu kan, dan sekitar Andi dan juga yang ngajak-ngajak ini apa yang ingin gitu. saya kasihan daripada Anda. Gini ya, mohon maaf ya, belanja itu tapi menenangkan diri sendiri. Jadi saya nggak ngurusin Anda, tapi Anda ngurusin saya, kan capek, kasihan dunia. Pusing karena datang juga dari sini, karena kerjaan. Itu daripada capek dengan udah dosen, gitu. Capek, gitu. Baik, saya kira gitu ya. Maksud saya, kalau jadi pesat, kalau ada orang-orang seperti itu, sampai aja ada salah dari usaha lagi. Daripada capek begini, mendingan selalu pakai diri beliau. Sampai kan, kalau butuh kita, beliau nanti akan dikasih. Kalau salah, sampaikan nanti akan dilobang oleh beliau. Jadi nggak capek. Jelas ya? Baik. Saya kira itu ya. Baik, saya kira itu saja. Saya nggak kasih nama guru-guru ya. Karena saya lihat guru-gurunya itu masuk dari Timur Tengah. Itu kawan-kawan saya juga. Saya juga mungkin di Timur Tengah. Oke? Dan kenal guru-gurunya. Kadang-kadang suka begini, saya ingin telepon. Coba deh, saya nampak di Indonesia. Kasih tausnya. Kasih tahu nih yang seperti ini. Atau ngajarin begini kan? Saya setahun dua kali, selalu juga. Ke Mekah, ke Madinah juga, guru-guru saya juga ada di Madinah. Dan kami kenal, di Mekah juga ada, di Libya juga saya tinggal telepon. Di Mesir, di Al-Azhar, saya Al-Azhar itu guru saya yang saya kotori awalnya. Bahkan saya belajar bahasa langsung dari beliau dalam kitab dia juga. Jadi saya ingin tanya, Anda siapa gurunya sih? Dari mana gurunya? Kalau dari Madinah, siapa gurunya? Saya coba undang ke sini, didatangkan. Kalau dari Mesir, siapa gurunya? Saya mau telepon gitu kan. Saya mau tanya, benar kan? Aku gak jadi begini pada Madinah itu. Coba sampaikan di sini, kayaknya salah gitu kan. Jelas ya? Nah, jadi tolong jangan sibukkan diri kita dengan menyebutkan nama yang barangkali yang diskusi itu pada paham tuh. Kalau belum hafal, tadi sebelum tahu, bahasa kami juga gak tahu, itu malah pada tahu nih. Ngapain gitu. Jelas ya? Baik, mohon maaf saya sampaikan ini karena sesi kita menyebutnya agak panjang, ketemu lagi. Kita harus tunggu setahun. Dari sekarang ya, jadi masih ada waktu setahun, ya apa kita siapkan. Nanti, maklis, nanti kopi lho. Satu kita nih. Lu baru sampai ya. Oh ini aja, jadi saya kumpulkan satu kita. Satu kita ini untuk disimpan di sini. Untuk disimpan di sini, kita setelah saya di kopi. Ini dua kita ya. Nanti satu kita di sini, kalau ada yang mau kopi lagi, kita kopi, mau sampai kita sudah silahkan. Mumpung masih di awal kelasan, karena saya bantu dengan penerjemah kan. Ya, kalau mau sedikit lebih aktif, terjemahan dan syarat saya silahkan, kalau mau direkam, dituliskan. Nanti di akhir, Bapak Ibu tulis nanti jadi buku. Kaya dari jamaah sini, gitu ya. Jadi bagi menjadi jabatan, ada hasilnya setahun belajar nanti jadi minta dibagikan nanti dan gak usah pakai nama saya. Ini pelajaran dari jamaah Masjid Al-Ahmi disebarkan kembali di buku yang ada tentang hasilnya. Kalau dari staf dibagikan masukkan ke kas masjid dan macam-macam dan sebagainya. Karena saya nggak punya urusan dengan masalah-masalah dari dunia. Kelas ya? Kelas sih semuanya. Paham? Paham. Kalau sudah kelas, sama. Saya katakan kalau ya, ayuhan dari nama-Mu, iman kata iman. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman, baik ada melanggar ketentuannya bagi iman yang masalah. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman, laka selalu al-asya untuk dalam rumah sukur. Jika orang yang telah jelas disampaikan, maka jangan banyak lagi dipertanyakan. Kalau nanti banyak dipertanyakan, itu yang sudah menjadikan jelas, jadi tidak jelas akhirnya. Baik, jelas akhirnya. Pertanyaan? Enggak, itu lah. Ada pertanyaan satu saja yang mengganjal saya dapat reak kemarin. Sedangkan teman-teman jangan dulu suruh ya, saya berikan waktu di bawah tahan ya, kira-kira bertanya itu saya selesaikan, kalau mau suruh nanti saya berikan kesempatan saya ada waktu. Ya, maaf, terima kasih Ustaz. Saya mendapat reak kemarin bahwa ada beredar Al-Quran palsu ayat Al-Ma'idah, surat Al-Ma'idah ayat 51 yang mengatakan bahwa Terima kasih. Saya narasinya dulu sebentar sebelum pertanyaan masuk. Jadi ayat surah beredarnya surah Al-Quran Mansur ini yang berpusat di Gramedia pada ayat 51 surah Al-Maidah yang mengatakan mengganti bahwa hai, saya bacakan barangkali A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, pertanyaan saya, apakah ini Quran ini sudah dipalsukan? Surat Al-Maidah ayat 51 Quran yang saya ini. Lalu ada lagi pengajian lain, pemimpin. Pertanyaan saya, yang mana yang benar secara literal dalam ayat ini? Pertama kita coba dulu bahasakan apa itu Al-Quran, apa itu Mushaf, kemudian bagaimana menjaga Al-Quran dan Al-Quran. Baik, tolong bedakan antara Al-Quran dengan Mushaf, itu berbeda. Yang dimaksud Al-Quran itu bunyinya, lafadznya, bukan garisannya. Ingat itu ya, yang dimaksud Al-Quran itu bunyinya, lafadznya, kita pelan-pelan sendiri, bukan tulisannya. Jadi kata Al-Qur'u, Al-Qur'u itu bunyi yang didengar. Kalau sudah diperdengarkan, jadi kira'ah, kira'ah. Bismillahirrahmanirrahim, itu kira'ah. Kalau disebutkan berulang-ulang, nyaris tidak pernah berhenti terus dan tanpa bosan kita mengucapkannya. Maka dirubah jadi bentuk superlatif, zirubbalah, menjadi Qur'an. Kalau dikhususkan pada yang tertentu, bukan pada yang lain, bukan yang itu, tapi yang ini, tambah hal yang tertentu. Jadi Al-Qur'an. Kenapa Al-Quran disebut dengan Al-Quran? Karena cuma Al-Quran nanti yang menjadi bacaan yang terus dibacakan tanpa pernah bosan orang membacakan. Silakan cek sampai sekarang. Anda baca Al-Quran, dibacakan Al-Fatihah itu sehari 17 kali paling minimal. Pernah bosan kan? Demi Allah saya katakan, kalau itu buatan manusia mustahil dari sifat ini. Silakan cari novel yang paling berenang, majalah paling bagus, dibacakan 17 kali dalam sehari, selama berlangsung setiap hari, mustahil pasti bosan ya. Dan hebatnya, mohon maaf ya, yang baca Quran itu belum tentu ngerti isinya. Belum tentu ngerti, tapi masih mau baca juga. Ada bahasanya kalau dibaca-baca, belum tentu mau. Kenapa? Karena nanti Quran gak ngerti, masih mau dibaca. Baik, tapi kemudian tidak setiap orang punya kekuatan untuk bisa menghafalkannya. Walaupun Allah sudah mudahkan, disebutkan janji kemudahan. Transfer ke 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaupun dia sama Quran, kami mudahkan Quran untuk dihafalkan, untuk dibacakan. Zaman Nabi bukan dituliskan, tapi ketika dibacakan lagi, dihafalkan, disampaikan lagi. Ada isyarat dari Allah kemudian hari untuk bisa memudahkan itu. Zaman Nabi sudah diminta, ya Mu'adz tulis. Jadi begitu turun wahyu, beliau bacakan. Ada sebagian sahabat yang menuliskan di kayak kolbah kurma, ada di batu batu yang bisa dibukti. Kemudian, kemudian di masa Allah kata sedik diusulkan ke Nabi Muhammad, minta tulisan supaya dikumpulkan karena Islam sudah sampai luas. Ada sebagian orang kekuatan hafalnya tidak seperti orang-orang Arabi. Ya, dia kalau tidak ada sesuatu yang dituliskan, itu repot. Maka dimintakanlah kemudian tulisan itu dikumpulkan. Singkat menjadi satu, dibuat tim kecil atau 7 orang di situ mengumpulkan catatan-catatan dalam bentuk mushaf. Itu menjadikan satu. Nah, pecahannya disebut dengan suhuf. Kalau sudah dihimpun dalam bentuk satu lembaran yang dituliskan dan isinya Quran disebut disebut dengan mushaf. Jadi kalau sudah dalam bentuk tulisan itu mushaf. Bacaan itu disebut dengan Quran. Isi Quran itu ada di mushaf. Jadi tidak boleh kita juga menghinakan mushaf. Nyimpan mushaf di tempat yang kotor, yang rendah. Karena isinya ada Quran di dalamnya. Ada yang mengatakan ini bukan Quran, ini mushaf dengan tulisan aja. Sama tidak tulisan. Kalau dibacakan akan ada Quran di situ. Coba untuk foto presiden, keluarga, kemudian ada injak-injak orang marah. Urusan dunia kemudian marah, apalagi urusan aja. Let's ke sini dulu ya. Kalau kita kaitkan sekarang. Jadi kalau disebutkan Quran apa ya? Bacaannya. Kalau mushaf, tulisannya. Tapi ingat, mushaf itu isinya cuma Quran saja yang berbahasa. Kalau sudah ada tulisan terjemahan bahasa Indonesia, itu bukan mushaf lagi, tapi terjemah namanya. Ingat terjemah. Atau tafsir. Belasnya tafsir. Kalau sudah masuk handphone bukan rusak namanya jihad. Nanti beda hukum. Kalau rusak nggak boleh dibawa ke tempat-tempat yang kotor, ke toilet, boleh dibawa. Kalau yang ada di handphone bukan rusak, begitu untuk aplikasinya sudah bukan jihad lagi, sudah handphone. Dia ada bawa handphone dulu, tentu yang tidak apa, apa ada masalah di situ, matikan handphonenya selesai. Tapi kalau rusak nggak bisa. Kotor itu sifat tidak boleh. Tempat kotor di bawah yang suci juga boleh. Nah, Quran itu dijamin oleh Allah. Di Quran surah 15 ayat ke 9 posisi paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai tujuan. Kami yang akan jaga Quran. Kami ada di Al-Quran sudah dijamin oleh Allah. Baik itu bacaannya maupun tulisannya akan dijaga oleh Allah. Qurannya akan selalu benar sampai dengan hari kiamat. Hilang titik satu akan ketahuan. Hilang fathah satu akan ketahuan. Sedangkan dalam urusan ibadah, dalam sholat, imam salah aja di belakang pasti terbukti untuk urusan Quran. Nah, jadi sekarang ini persoalkan kita lihat masalah Qurannya itu yang haramnya. Itu pasti ada pengecekan. Satu aja kelihatan pasti akan ketahuan. Nah, sekarang masalahnya bagaimana dengan urusan terjemahan? Karena yang kita persoalkan dari bapak tadi bukan Qurannya tapi terjemahannya. Nah, sekarang kita lihat tetap Al-Qaeda di 21. Kalau di musaf standar, paling standar posisinya sebelah kanan paling atas. Di pojok itu musaf yang standar Qurannya. Kadang-kadang kalau sudah ada terjemahan, bergeser posisinya. Oke? Seperti yang Bapak bacakan tadi, itu posisi sebelah kiri paling bawah. Oke? Baik, sekarang kita lihat. Al-Ma'idah 51. Saya kasih dulu pasalnya dulu. Disingkatnya, Nabi SAW. Dalam perang Uhud, Ibu sekalian, sudah akan menerak ke tempat Jabal Uhud. Itu yang menerak ke Jabal Uhud, seribu orang. Jabal seribu orang, melawan 3.000 orang. Asalnya perang Badar. Ya, jadi asalnya perang Badar, pasukan muslim 300 orang lawan 1000 orang, 306. Begitu pulang ke Madinah, bangga semua. Oh ternyata benar Islam ya, benar Islam. Sebagian dari mereka yang bangga itu ada yang ikut-ikutan, nanti semakin disanjung. Yang sebagian ikut-ikutan ini sebagian tokoh-tokoh yang kuning. Ada Abdul bin Ubay bin Salul tokohnya dan sebagian banyak. Ada orang-orang yang cuma ikut-ikutan bangga aja karena khawatir kehilangan pengaruhnya. Akhirnya ikut-ikutan kepada pasukan Nabi, senang ikut-ikutan, cuma mereka tidak punya perasaan yang mendukung Nabi. Bahkan ada yang menohok dari belakang. Nah, kita ikutan aja nanti, kita ke depan kita coba hancurkan Muhammad itu, kita macam-macam. Itu belum ketahuan ya Nabi. Berapa banyak nama? Sementara yang pulang dari Badar, Mekah yang kalah sibuan tadi, apa? Itu kecewa banget. Masa kita dibenjernangi oleh pasukan Muhammad yang gak punya pengalaman perang dan sebagainya. Sekarang siapkan lagi untuk kita balas mereka. Maka mereka gak main-main, langsung pemimpinnya Abu Sufyan itu harap, harap itu perang nanti, karena punya turunan perang. Panglimanya Salih bin Walid, perempuannya itu menyiapkan 14 perempuan untuk perawatnya, yang menyiapkan obat-obatannya di bawah pimpinan Hindun. Bahkan dia menyiapkan seorang penopang khusus namanya Wahsy untuk membalas kematian suaminya yang terbunuh ya, oleh Hamzah, ya, Sina Hamzah Jawa Tara. Apa yang terjadi berangkat 3.000 orang ke Uhud? Dia ikut berangkat. Nah di pertengahan yang 1.000 orang ini pasukan Nabi, kan tadi ada pasukan serius ke perang Badar yang ini melihat lagi mukjizat ketika perang ya, datang mulai berkuah menguatkan mereka, ingin lagi, ingin melihat suasana itu lagi. Ada yang betul-betul beriman, ingin membuktikan Islam. Ada yang cuma numpang gembira aja pasukan mereka. Ya, pasukan mereka numpang gembira, ya kan? Jangan. Begitu lima tahun, diketahui ternyata, mohon maaf ya, mohon maaf. Ternyata diketahui itu lejah Nabi menyampaikan. Ya Rasulullah, pasukan musuh 3.000 orang. Pasukan kita 1.000 orang. Baik, kata-kata biasa. Ada juga sama aja, kita 300 orang 1.000. 3x5 juga gak ada bedanya, ayo kita terusin. Tiba-tiba ini pasukan Korea ini yang ikut-ikutan ya, yang Abdullah bin Ubay bin Salul dan sebagainya. Ini gak mungkin, karena mereka imannya gak sampai pada jiwa. Cuma mimisan aja, cuma ikut bergembira, cuma ikut nonton gimana seterusnya malaikat, gimana terjadinya. Karena gak tulis imannya, tidak ada iman dalam jiwanya, maka mereka mengatakan, ayo kita kembali, gak mungkin menang. Pasukan kuat-kuat dan pemimpinnya hebat-hebat, kita yang gak ada pengalaman, pengen tahu seperti itu, akan hancur kita. Balik aja, provokasinya berhasil menjadikan 300 orang pasukan. 300 orang, sepertiga dari pasukan depan. Bisa gak kebayang? Tengah-tengah dibuat seperti itu, goncangkan kekuatan. Maka semua berkata, kata Allah lebih baik bisa lu, kita harus berlindung. Karena kalau mereka menang cuma lawan 700 orang, bukan cuma kalah pasukan Muhammad SAW, tapi Madinah akan ikut dihancurkan dari bumi manusia. Kalau sudah seperti itu, kemana kita berlindung? Maka sebagai kekuatan yang aku akan datang aja kepada Nabi Yahudi untuk kita pertolongan yang terkuat di situ. Aku jadikan dia sebagai teman. Yang satu mengatakan, enggak, saya mau jadikan pemimpin aja yang yang sebelah sana yang Nasrani pasukan Romawi karena sebagian punya pangkalan militer yang berada dengan tadi. Maka dia mengatakan Nasrani teman saya, pangkalan tidak itu tuan saya, pemimpin saya, semuanya apa itu? Maka Abdullah bin Nasrani, Ubadah bin Nasrani, Ubadah bin Nasrani tiba-tiba tampil mengatakan, kalau kalian jadikan mereka sebagai pemimpin teman setia kalian, parutan kalian, saya tidak akan pernah mengatakan yang seperti itu. Demi Allah saya katakan, Allah hanya wali saya, tidak akan mengambil awliya seperti mereka. Maka ketika kalimat itu disampaikan di pertengahan menggelar turun ayat di dalam Al-Maidah 54 turun ayat ya ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. La tattakhidhu al-yahuda wa an-nasara, jangan ambil Yahudi dan Nasrani itu. Nah, kenapa spesifik kalimat Yahudi dan Nasrani bukan orang kafir lagi? Kan ayat 28 itu kalimat kafir, la tattakhidhu al-mu'minina kafirin, masih umum, tapi di sini menggunakan Yahudi dan Nasrani karena saat itu loh kan memang orang-orang itu misalnya mengatakan saya punya Yahudi, saya punya Nasrani, saya punya ini, maka turun ayat la tattakhidhu al-yahuda wa an-nasara awliya. Kata awliya itu jamak dari wali. Wali itu dalam bahasa Arab punya mana-mana, di antaranya apa? Pemimpin, kedua panutan, ketiga teman setia, keempat teman dekat untuk curhat, ya, untuk menyampaikan rahasia-rahasia. Ya, itu kata wali itu sesuatu yang dekat, yang jadi pegangan dalam kehidupan. Nah, kalau dijamakkan bentuknya dari awliya, artinya mewakili semua makna itu. Jelas ya? Semua makna itu, baik pemimpin, teman setia, panutan, macam-macam, hadir semua di situ. Sekarang saya mau tanya, di awalnya 50% yang disebutkan wali atau awliya? Awliya, nanti semua makna itu. Baik disebutkan pemimpin, teman dekat, teman setia, sederhana apa, teman dekatnya gak boleh, apalagi pemimpin. Jelas ya? Jadi kalau ada yang pusat di mana dimana, ada yang komplit semuanya. Disebutkan di atas pemimpin, di bawahnya kasih tanda-tanda, termasuk teman dekat, teman setia, dan sebagainya. Ada yang cuma ambil aja pemimpin tidak menyebutkan yang lainnya. Ada yang ambil teman setia tidak menyebutkan yang lainnya. Nah ini tergantung pada konteks yang dimaksudkan, karena mereka hanya ingin meningkat mana-mananya di situ. Jadi kalau saya lihat pengertian di mana teman setia itu bukan dalam arti kemarin lama ya sejak 4 November saja, 4/11 itu. Sebelum itu sudah ada tafsiran. Kata awal itu diterjemahkan dengan teman setia, sudah ada tafsirannya. Tapi yang dengan diri Allah, yang paling penting kita syukuri adalah dengan terjadi kemarin itu. Alhamdulillah, semua orang pada bicara kembali pada Al-Quran. Oh, ya. Semua bicara Al-Quran di masa kuala beliau, di masa kuala beliau, di masa kuala beliau, sampai Al-Quran 51. Padahal menuntungnya baik. Bukan kaos Al-Quran 51. Masya Allah, dimuncul semua itu. Dengan seperti itu dimunculkan oleh Allah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ketika ayat itu turun, para Islam bersatu. Ikuti tuntutan Rasulullah. Mereka kuat, yakin. Tinggalkan masalah kuala beliau, di salah mereka banyak. Jadi lima ayat itu sebetulnya. Pertama, ingin menampilkan orang-orang masalah dalam kehidupan. Yang kedua, ingin menjalin persatuan dan orang-orang Islam. Dan itu terbukti sekarang. Kalau ayat itu, sebetulnya tidak diturunkan di Timur Tengah. Bukan di Saudi, bukan di Madinah, bukan di Amerika, bukan di Eropa. Di Indonesia ini, umat muslim terbesar sendiri. Turun ayat itu terbukti, kalau saya katakan terbukti. Dengan turun yang lain dari Al-Quran, ditampakkan ciri-ciri orang lain dari Al-Quran. Yang para munafik itu pada muncul. Ada yang tetap di awal, ada yang mengaku ulama, jumlahnya ulama, tapi bisanya, bisanya muncul semua tuh. Ada yang di dalam pengusaha, masya Allah, ini dari situ ketahuan semua pak. Jika kita tinggal, kan seperti yang dulu kita saja. Ya sekarang kita bisa bikin syar'i merati, kan masya Allah. Merati yang lain kita tinggalkan, yang syar'i kita datangkan, kan. Maka di Jawa Timur muncul merati Al-Ma'idah, kan. Itu selesai. Jadi saat kita tinggal dan kumpul-kumpul, sudah, gak usah berkonflik. Tinggalin aja. Ini itu membuang waktu yang dianggap buruk-buruk perkataan yang macam-macam, kan? Yang dari kalangan majelis, maaf ya, dicela membuang waktu, di medsos membuang waktu, tinggalin di mereka dan tinggalkan. Ya kalau ada yang ceramah, nah, tinggalkan ceramahnya, jangan baca bukunya. Sudah boleh ikut dia. Ketika di boleh ikut dia akan sadar bahwa yang saya salah. Ayat itu pun diturunkan untuk menyatukan orang Islam. Itu mereka. Spiritnya diturunkan di kita, Pak. Untuk kita sekarang itu. Karena potensi kita itu mesti banyak banget. Itu tuh supaya kita bersatu. Kalau spiritnya sudah diturunkan, kita masih terpecah belah, masih ramai membahas sesuatu yang kadang-kadang tadi pahami juga isinya, sama-sama nggak ngerti malah pada ramai gitu kan. Itu spiritnya tuh untuk menyatukan kita. Kalau dengan itu semua sudah diberikan, kita belum menyatukan juga, kan untuk berapa ayat lagi untuk bisa menyatukan itu? Belas ya? Nah, ini saya kira itu Pak ya. Jadi pusat yang Bapak pegang itu terlimani benar dalam satu sisi. Hanya barangkali ya penting kita dalami lagi isinya untuk dipraktikkan. Kalau saya sangat kan sih begini ya, pusat-pusat itu kalau bisa cari terbitan-terbitan, cetakan-cetakan, cetak oleh saudara-saudara kita dari muslim. Ya sehingga manfaatnya akan lebih banyak. Ya kalau afiliasi ke penerbit-penerbit yang seperti itu, ya hasilnya dipakai kemana gitu kan? Itu kan grupnya di komando pastor gitu kan, grupnya di situ. Jadi yang dibuat dan ambil dari situ ya digunakan grup yang tidak baik juga. Gitu. Okay?